Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uuthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-24 dari Syahrullahil Muharram 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 3 Oktober 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita yang insyaallah taala mulai malam hari ini. La'allal khabar qad wasala ilaikum. Kita akan merubah kajian rutin di Rabu malam Kamis, yang biasanya kita akan atau kita membahas Ittihaful Uqul, karya dari Syekhuna Syekh Ubaid Ibn Abdullah Al-Jabiri Al-Hamadani, akan kita rubah menjadi pelajaran Sahih Al-Imam Muslim, yang insyaallah ta'ala Ittihaful Uqul akan kita bahas secara rutin di Kamis malam Jumat, dan Ittihaful Qari di Jumat malam Sabtu biiznillahi ta'ala. Maka malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian dari Sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, yang pada pertemuan terakhir kita telah menjelaskan apa yang ternukil dari kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardhah bersama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Abu Bakar As-Siddiq memiliki ijtihad untuk memerangi mereka yang telah keluar dari Islam dan menahan harta-harta mereka dari az-zakah. Yang menjadi ijtihad dari Abu Bakar As-Siddiq adalah memerangi dan menghabisi mereka sehingga mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kemungkaran, dan bukan kemungkaran yang biasa, kemungkaran besar, ketika mereka mengingkari salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada mereka. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda telah berazam kalau sekiranya mereka yang dahulunya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam rutin mengeluarkan zakatnya, kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi pada saat wafat sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam mereka menahannya, laqataltuhum ala man'ihi, aku akan memerangi mereka karena mereka telah mencegah diri-diri mereka dari kewajiban yang sangat besar. Kita sampai kepada syarah atau penjelasan dari apa yang disebutkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Qala Umar, fa wallahi ma huwa illa an ra'aytu Allah 'azza wa jall qad syaraha sadra Abi Bakrin. Kita akan menjelaskan lafaz ini pada malam hari ini biidznillah ta'ala. Ucapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda yang disebutkan oleh beliau dinukilkan oleh Al-Imam As-Sindi alaihi rahmatullah pada ucapan Umar bin Khattab, fa wallahi ma huwa illa an ra'aitullaha qad syaraha sadra Abi Bakrin. Al-Imam As-Sindi mengatakan, ay ma sabab ruju'i ila ra'yi Abi Bakrin. Fa wallahi ma huwa. Apa makna ma di sini? Ay, kata beliau, ma sabab ruju'i. Apa sebab aku rujuk? Aku kembali ila ra'yi Abi Bakrin, kepada pendapat, kepada ijtihad yang dicetuskan dan dikeluarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda yang sebelumnya tidak sependapat dengan apa yang dikerjakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang awalnya beliau mengingkari, kenapa wahai Abu Bakar engkau memerangi mereka, orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang mereka masih mendirikan sholat, bukankah mereka adalah orang-orang yang dijaga darahnya, darah-darah mereka dijaga oleh al-Islam, syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan nabinya alaihi salatu wassalam. Maka ini mauqif pendirian Umar bin Khattab di awal fitnah. Ketika beliau, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, mengetahui sebab apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam memerangi mereka tersebut yang menghalangi, mencegah harta-harta mereka dari berzakat, maka Umar bin Khattab mengatakan, fawallahi demi Allah, ma huwa illa an ra'aitullaha qad syaraha sadr Abi Bakrin. Kata Imam Musindi, ketika Abu Bakar Umar bin Khattab, ma sabab ruju'i, apa sebab kembalinya aku ila ra'yi Abi Bakar, kepada ijtihad dan kepada pendapat dari Abu Bakar. Sehingga Umar bin Khattab seorang yang rujuk dari kekeliruan yang ada di sisi beliau radhiyallahu anhu arda, menunjukkan kepada kita bagaimana ketawaduan seorang Umar bin Khattab yang benar-benar memposisikan al-haq di atas segala-galanya. Jadi beliau tidak malu, tidak gengsi untuk kembali kepada al-haq. Kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam pasti dan pasti akan terjatuh di dalam kesalahan. Tidak terkecuali sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para a'immatus salaf atau yang sebelumnya tabi'in, atba' tabi'in, maka mereka adalah orang-orang yang raja'an ilal haq, senang untuk kembali kepada al-haq. Tidak seperti sebahagian pihak di zaman fitnah sekarang ini, ketika sudah mengeluarkan sebuah statement, sebuah pernyataan, enggan untuk kembali kepada al-haq, padahal sudah jelas apa yang dia sampaikan adalah kesalahan, kebatilan. Berbeda antara dia yang dulu dengan sekarang. Akan tetapi karena gengsi, karena malu, karena ini, karena itu, karena takabburnya, sifat sombong yang ada pada pihak-pihak tersebut, mereka enggan untuk kembali kepada al-haq. Wallahul musta'an. Tidak mencontoh apa yang ada di sisi sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka ahlul jannah. Mereka adalah orang-orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasallam sebagai deretan dari penghuni syurga. Intaha kalamu al-Imam Sindi alaihi rahmatullah. Ai ma sabab ruju'i ila ra'yi Abi Bakrin. Illa an ra'aitullah azza wa jal. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Athyubi alaihi rahmatullah, makna dari penggalan lafadz ini, illa an ra'aitullah azza wa jal ay alimtu wa ayqantu annallaha ta'ala. Ay alimtu wa ayqantu annallaha ta'ala. Aku mengetahui dan aku yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah syaraha sadra Abi Bakrin, telah melapangkan hati sanubari Abu Bakar As-Siddiq di atas al-haq, di atas kebenaran. Dalam hal ini Al-Imam Tibi alaihi rahmatullah membahas dari sisi al-lughawiyah. Al-Imam Tibi alaihi rahmatullah mengatakan, al-mustathna minhu, dari lafaz illa an ra'aitullah azza wa jal, al-mustathna minhu ghair madhkur. Al-mustathna minhu dalam lafaz ini tidak disebutkan oleh Umar bin Khattab. Maksudnya apa? Ay laisal amru syai'an minal asya illa ilmi bi anna Abu Bakrin muhiqqun. Ini mustatsna minhunya. Ay laisal amru syai'an minal asya illa ilmi bi anna Abu Bakrin muhiqqun. Aku tidak mengetahui kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda berada di atas al-haq, berada di atas kebenaran. Walaupun aku pandang, kata Umar bin Khattab, dahulunya beliau melakukan sebuah hal yang salah. Kenapa masih memerangi orang yang sholat? Kenapa masih memerangi orang yang melakukan sebahagian amalan-amalan kewajiban seperti puasa Ramadan dan yang seterusnya? Akan tetapi awal mauqif, awal sikap yang ada di sisi Umar bin Khattab, ternyata beliau rujuk dari kekeliruan tersebut dan meyakini bi anna Abu Bakrin muhiq al-haq, kebenaran bersama Abu Bakar As-Siddiq yang telah memerangi mereka yang murtad dan keluar dari al-Islam karena membedakan antara membayar zakat kepada Nabi dan kepada selain beliau alaihi salatu wassalam. Intaha kalamuhu rahimahullah, selesai ucapan At-Tibi rahmatullahi alaih dari Al-Kashif jilid yang kelima halaman 1484. Dari Al-Kashif jilid yang kelima halaman 1484. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wardah, qad syaraha ay fataha wa wasa'a wa layyana. Qad syaraha ay fataha wa wasa'a wa layyana. Nabi alaihi salatu wassalam, afwan, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah mengatakan, qad syaraha sadra Abi Bakrin. Makna syaraha ay fataha wa wasa'a wa layyana. Allah azza wa jal telah membukakan, telah melapangkan, wa layyana, dan telah melunakkan hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sadra Abi Bakrin lil qital. Allah telah membukakan, Allah telah melapangkan, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah melunakkan hati Abu Bakar untuk berani memerangi dan menghabisi mereka, orang-orang yang mencegah harta-harta tersebut dari az-zakah. Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah mengatakan, ma'nahu, maknanya adalah, yani qad syaraha sadr Abi Bakrin lil qital, ma'nahu alimtu bi annahu jazimun bil qitali. Kata Umar bin Khattab, alimtu, aku mengetahui, yakni yang dijelaskan maknanya oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, illa an ra'aitu Allah azza wa jalla qad syaraha sadra Abi Bakrin lil qital. Makna dari ucapan Umar bin Khattab ini seakan-akan Umar bin Khattab mengatakan, ini penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi, alimtu bi annahu jazimun bil qital, aku mengetahui bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq telah berazam, telah memiliki niat yang kuat untuk memerangi mereka. Lima alqallahu azza wa jal fi qalbihi minat tuma'ninati lidhalik. Kenapa Abu Bakar begitu yakin dalam memerangi sebahagian yang kata mereka telah melakukan sholat atau masih mendirikan sholat, sebahagian mereka masih menunaikan puasa di bulan Ramadan, artinya mereka masih muslimin, masih terjaga harta-harta mereka, darah-darah mereka, harga diri mereka. Akan tetapi kenapa Abu Bakar As-Siddiq begitu yakin, begitu mantap dengan ijtihad dan pendapat dari beliau? Maka Umar bin Khattab di sini menjelaskan, alim tu bi annahu jazimun bil qital lima alqallahu azza wa jal fi qalbihi minal itmi'nan atau minat tuma'ninah lidhalik. Aku yakin Abu Bakar As-Siddiq berani memerangi mereka lima alqallah, karena Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah memberikan fi qalbihi, ke dalam hatinya, yakni ke dalam hati Abu Bakar, minat tuma'ninah, berupa ketenangan. Jadi sebuah pendapat, sebuah ijtihad yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu diyakini oleh Umar bin Khattab sebagai sebuah al-haq, karena memang Abu Bakar As-Siddiq melakukannya di atas at-tuma'ninah, hatinya tenang. Bukan sifat atau bukan sebuah perlakuan yang mustajil, yang terburu-buru, langsung disikapi, Mereka mencegah harta-harta mereka dari zakat, langsung perangi. Mereka tidak mau mengeluarkan zakat, langsung tidak. Tapi yang namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tuma'nina, tenang. Didakwahi, dilihat kondisinya mereka, apakah mereka keluar dari al-Islam, apakah mereka mencegah ini karena memang menyelisihi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau karena mereka memang telah jatuh miskin, atau karena memang mereka meyakini bahwa hal ini hanya wajib di zaman Rasul, sepeninggalnya Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah wajib. Dipelajari betul-betul, diteliti oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Maka ketika sudah mendapatkan sebuah kesimpulan, mereka meninggalkan karena membedakan syariat ini di zaman Nabi dan sepeninggal beliau, Abu Bakar As-Siddiq diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, tuma'ninah tadi, ketenangan untuk memerangi mereka. Wastasau bihi dzalik, dan Abu Bakar As-Siddiq mewasiatkan khilafah yang setelah beliau untuk memiliki ijtihad seperti yang beliau miliki, yaitu memerangi orang-orang yang mencegah harta-harta mereka dari az-zakah. Fa'araftu annahul haqq, kata Umar bin Al-Khattab, aku pun menyadari dan aku pun mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Abu Bakar As-Siddiq sebuah kebenaran. Kata Syekh Muhammad Ali Adam, ay araftu bima dhahara minad dalil. Ay araftu bima dhahara minad dalil. Fa'araftu annahul haqq. Maksudnya apa? Araftu, aku mengetahui, bima dhahara minad dalil, dari apa yang nampak, dari dalil, dari hujjah dari seorang Abu Bakar As-Siddiq. Wa aqamahu Abu Bakrin minal hujjati anna ma azima alaihi huwal haq. Dan beliau pun menyadari, yakni Umar bin Al-Khattab, benar-benar menyadari bahwa apa yang menjadi ijtihad dan pendapat dari Abu Bakar As-Siddiq, dari hujjah yang ada yang disampaikan, dari alasan kenapa beliau tetap berani memerangi orang-orang yang masih mendirikan sholat, memerangi orang-orang yang masih berpuasa di bulan Ramadannya, bahkan sebagian mereka masih menunaikan umrah, masih menunaikan haji, akan tetapi hanya satu syariat yang mereka ingkari, yaitu mencegah dari berzakat. Enggak mau lagi berzadaqah, enggak mau lagi mengeluarkan hak-haknya mereka, fuqara wal masakin, karena keyakinan mereka hal tersebut tidaklah wajib di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Abu Bakar melakukan yang demikian, Umar bin Al-Khattab mengetahui apa hujjahnya, apa dalilnya, beliau memiliki sebuah pernyataan, araftu annahul haq, akhirnya aku mengetahui, itulah kebenaran yang ada di sisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kemudian kata Syekh Muhammad Ali Adam, walaysa ma'na dhalik, dan bukan makna dari pernyataan Abu, pernyataan Umar bin Al-Khattab ini, anna Umara, bahwasanya Umar radhiyallahu ta'ala anhu arda, qallada Aba Bakrin. Ini yang harus kita garis bawahi. Walaysa ma'na dhalik anna Umara qallada Aba Bakrin. Bukan maknanya bahwasanya dalam perkara ini Umar bin Al-Khattab telah mentaklid Abu Bakar As-Siddiq. Kalau di zaman sekarang kan sudah mulai syubhat-syubhat syaitaniyah disebarkan ke sebahagian salafiyin, ketika sebagian mereka berani untuk melontarkan syubhatnya berupa, kenapa kalian taklid kepada Syekh Rabi? Kenapa kalian taklid kepada Syekh Ubaid? Kenapa kalian taklid kepada Syekh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari? Bahkan terakhir, kenapa kalian taklid kepada Syekh Salih bin Fauzan al-Fauzan? Taklid, taklid, wa taklid. Ini yang menjadi senjata ahlul bid'ah wal ahwa. Padahal apa yang dimiliki dari akidah ahli sunnati wal jamaah dalam mendengarkan, menjalani, merealisasikan nasihat para ulama, wejangan mereka, arahan mereka, fatwa-fatwa mereka adalah akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan inilah akidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ahlu dzikr. Siapa ahlu dzikr? Al ulama. Tanyakan kepada para ulama kalau kalian tidak mengetahui bagaimana jalan keselamatan menuju al-jannah. Bagaimana jalan keselamatan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala? Apa jalan keselamatan agar kita terjauh dari fitnah, terselamatkan dari syubhat? Disuruh tanyakan kepada para ulama. Sehingga para ulama ini memiliki posisi yang luar biasa di dalam al-Islam. berkali-kali. Saya ulangi, di majelis-majelis yang ada, bukan artinya kita mengkultuskan mereka. Bukan. Kita berbeda dengan sufi. Para habaib dijadikan sebagai seorang yang mungkin ma'asum, terjaga dari kesalahan-kesalahan. Tapi kondisi kita dengan para ulama mentauqir, menghormati mereka. Apa yang dijadikan, apa yang mereka jadikan sebagai nasihat, kita dengarkan. Karena mereka orang-orang yang berpengalaman. Karena mereka orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-barakatu ma'a kabirikum, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Derajat-derajat mereka adalah derajat yang tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jelas kedudukan para ulama, tidak perlu kita bahas di majelis ini. Terlalu panjang pembahasan ketika kita menyebutkan kemuliaan-kemuliaan mereka para ulama. Kesimpulannya apa? Apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana, masuk ke dalamnya para ulama. Kita mentauqir mereka, menghormati apa yang menjadi arahan-arahan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang telah berpengalaman. Berarti bukan mentaklid, bukan ikut-ikutan. Apa kata Syekh Rabi, kita ikuti. Apa kata Syekh Al-Fauzan, kita ikuti. Benar diikuti, benar. Tapi kalau disebut sebagai taklid, salah. Kenapa salah? Akan dijelaskan di sini makna taklid secara global oleh Syekh Muhammad Ali Adam. Ketika Umar Ibn Al-Khattab mengikuti ijtihad dari Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang mencegah zakatnya, padahal dia masih sholat, tetap diperangi oleh Abu Bakar. Umar Ibn Al-Khattab di awal perkara tidak setuju dengan Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau rujuk, yang akhirnya sependapat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Apakah Umar Ibn Al-Khattab yang di akhirnya rujuk dan mengikuti Abu Bakar As-Siddiq disebut seorang muqallid? Tidak. Walaysa ma'na dhalika anna Umar radhiyallahu anhu qallada Abu Bakrin. Bukan maknanya seorang Umar bin Khattab mentaklid, mengikuti. Taklid ini fanatik buta, ta'assub al-a'ma. Berarti apa kata Abu Bakar? Diikuti. Tidak seperti itu Umar bin Khattab. Kenapa tidak disebut dengan taklid? Fa innal mujtahida la yuqallida al-mujtahida. Fa inna al-mujtahida la yuqallida al-mujtahida. Karena seorang mujtahid, seorang alim, ahli fiqih wa ahli fi fannihi, la yuqallid al-mujtahida, tidak akan bisa mentaklid, mengikuti mujtahid yang lainnya. Seorang alim tidak bisa mengikuti alim yang lainnya. Kenapa? Karena mereka masing-masing memiliki ijtihad, masing-masing memiliki hujjah, masing-masing memiliki dalil. Ketika dalilnya sama, ketika hujjahnya sama, maka ketika Umar Ibn Al-Khattab mengikuti Abu Bakar karena kebenaran, bukan mentaklid, karena berdasarkan hujjah. Ini bedanya. Diisyaratkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam. Yang namanya taklid, mabniun ala al-jahalah. Yang namanya taklid itu dibangun di atas satu kebodohan. Kita gak ngerti apa-apa, tahu-tahu ikut. Ini namanya taklid buta. Taklidul a'ma. Atau dalam bahasa para a'imah yang lainnya, ta'assub al-a'ma. Fanatik buta. Tidak memandang ke kanan, tidak memandang ke kiri. Tidak mau melihat dalil Al-Quran, tidak mau melihat dalil As-Sunnah. Pokoknya apa kata guru saya? Pokoknya. Dalilnya ini namanya taklid. Seperti misalkan orang sufi. Dipesani oleh habibnya, pokoknya kamu nanti harus datang. Di tanggal 11 Oktober. Harus datang. Dia akan datang. Mau di tanggal 11 itu dia akan diarahkan kemana, kemana, kemana, pasti dia akan datang. Karena taklid. Berbeda dengan seorang sunni. Seorang zalafi. Ketika dia diperintahkan, dia akan bertanya, hat dalil? Apa dalilnya? Apa hujjahnya? Kenapa saya harus diperintahkan untuk kesana tanggal 11 Oktober? Contoh kecil. Oh, karena demikian, demikian, demikian. Ya sudah, kalau dalilnya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah, kita ikuti. Tapi ternyata menyelisihi Al-Quran wa sunnah, tidak kita ikuti. Itu namanya bukan taklid. Kalau yang taklid tadi, mabniun alal jahalah. Enggak tahu apa-apa, tahu-tahu ikut. Tapi apa yang dilakukan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah kepada para ulama mereka, bukan taklid. Akan tetapi at-tawqir tadi, menghormati apa yang ada di sisi mereka. Karena pendapat mereka mabniun ala ilmin. dibangun di atas ilmu, dibangun di atas Al-Quran, dibangun di atas hujjah. Maka apabila ada celaan-celaan yang disampaikan oleh Muhammad ibn Hadi kepada para masyayikh Al-Fudala, Syekh Arafat wa man ma'ah, bukan dibangun di atas hujjah dan tidak dibangun di atas Al-Burhan, Ad-Dalil, maka orang yang mengikuti jejak dia adalah seorang muqallid. Jadi hakikatnya dalam fitnah yang terakhir ini, seorang muqallid meneriakkan taklid kepada seorang muttabi'id dalil. Orang yang mengikuti dalil, mengikuti fatwa dari masyayikh al-kibar, dianggap sebagai muqallid. Sementara mereka tidak sadar bahwa mereka lah yang telah mentaklid. Dedengkotnya, mereka yang telah mentaklid guru besarnya, karena mereka sudah ditutupi oleh al-hawa. Wallahul musta'an. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam, waqad za'amatir rafidah, kaum rafidah, dari riwayat ini mendapatkan angin segar. Apa angin segarnya ar-rafidah? Anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah innama wafaqa Aba Bakrin taklidan. Ini angin segar yang dimiliki oleh mereka kaum ar-rafidah. Kaum ar-rafidah memiliki sebuah keyakinan bahwasanya Umar bin Al-Khattab dalam riwayat ini yang beliau mengikuti, pada akhirnya mengikuti pendapat atau ijtihad dari Abu Bakrin taklidan, karena taklid. Jadi bayangannya orang Rafidah bahwasanya Umar bin Al-Khattab tidak mengetahui apa-apa, pokoknya apa yang disampaikan Abu Bakar diikuti. Ini sebuah kekeliruan. Kenapa? Karena kalau taklid yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab dinamakan taklid, dari awal akan diikuti Abu Bakar As-Siddiq. Tapi dari awal sempat ditolak pendapatnya Abu Bakar. Menunjukkan apa? Menunjukkan Umar bin Al-Khattab berjalan di atas hujjah, berjalan di atas dalil. Karena sempat ditolak pendapatnya Abu Bakar. Jangan wahai Abu Bakar, kamu memerangi mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang terjaga harga dirinya, orang yang terjaga darah-darah mereka. Sempat ditolak, bahkan didiskusikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, menunjukkan Umar bin Al-Khattab berada di atas hujjah wad dalil. Sehingga apa yang dijadikan akidah, apa yang disangka oleh mereka kaum Rafidah adalah sebuah kesalahan. Innama wafaqa Abu Bakrin taklidan. Wa banawhu ala madhhabihim al-fasid fi wujubi ismatil a'immah. Kenapa Umar bin Al-Khattab, kata kaum Rafidah, taklid kepada Abu Bakar As-Siddiq? Karena Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang imam. Dan di antara madhab, di antara manhaj, di antara akidahnya kaum Ar-Rafidah, seorang imam ma'sumun, terjaga dari setiap kesalahan. Oleh karenanya, kalian akan melihat bagaimana kaum Rafidah akan mengkultuskan. Sekali lagi, mengkultuskan. Bukan mentaukir, bukan menghormati loh. Mengkultuskan siapa? Ayatullah Al-Khumaini. Pembesarnya Syiah Rafidah. Dikultuskan. Apapun yang disebutkan oleh Ayatullah Al-Khumaini adalah al-haq. Bahkan yang ekstrim, apa yang dikatakan oleh Ayatullah Al-Khumaini, Abu Bakrin wa Umar kafiran, dijadikan pegangan kuat oleh pengikut Syiah Rafidah. Karena mereka benar-benar menganggap itulah al-haq. Walaupun menyelisih Al-Quran, walaupun menyelisih As-Sunnah. Inilah bedanya kita dengan mereka. Kalau kita apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam Sunnah, itulah yang kita ikuti. Itulah al-haq. Bukan ucapan a'immah. Ucapan a'immah. Berkali-kali saya sebutkan faedah manhajiyah dari Syekhuna Muhammad Ibn Ghalib Al-Umari. Bagaimana beliau mengajarkan kepada kita tentang dilarangnya taklid kepada seorang alim. Apa kata Syekh Muhammad Ibn Ghalib di hadapan saya ketika itu, ketika masih di kota Al-Madinah? Jazahullah khair. Lau akhta'a Rabi'un laradatnahu. Kalau seorang Rabi' ibn Hadi salah, aku yang akan membantahnya. Artinya apa? Kita enggak mengkultuskan apapun, apapun, apapun dari Syekh Rabi', terima. Walaupun itu kesalahan, walaupun itu kebatilan, walaupun itu kesesatan. Bukan seperti ini akidah Ahlussunnah. Kalau akhta'a Rabi', kalau seorang Rabi' ibn Hadi salah, laradatnah, aku yang akan membantahnya, kata Syekh Muhammad Ibn Ghalib. Ini tarbiyah, pendidikan, apa yang diberikan kepada kita, murid-muridnya beliau, agar kita menjadikan dan memposisikan para ulama sebagai orang-orang yang muwakkar, cukup menghormati. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya untuk menghormati mereka. Kalau ternyata mereka sudah keluar dari al-haq wal iyad billah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para ulama kita, Syekh Rabi wa man ma'ah, sampai akhir-akhir hayat mereka. Amin, Allahumma amin. Kalau mereka keluar dari al-haq wal iyad billah, kita tinggalkan mereka. Sebagaimana Muhammad bin Hadi yang dahulunya berada pada deretan masyayikh ahli sunnah di kota Al-Madinah, beliau terkenal di kalangan para talabatul ilm sebagai asadus sunnah. Antum bayangkan, bukan hanya mutamassik bisunnah, asadus sunnah, singanya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena bantahan yang luar biasa ketika itu. Bahkan kita sebagai mahasiswa Jami'ah Islamiyah betul-betul membayangkan bantahan-bantahan yang keluar dahulu dari seorang Muhammad bin Hadi adalah bantahan-bantahan yang qawiyah, yang luar biasa, menunjukkan keilmihan dia dahulu. Tapi ternyata berjalannya waktu, 1 tahun, 2 tahun, sampai sekarang terbongkar semua. Yang paling jelas dari perbedaan seorang Muhammad bin Hadi dan para masyayikh yang lainnya, kita ambil contoh kecil. Para masyayikh yang berada di kota Al-Madinah membantah seorang yang bernama Ibrahim Ar-Ruhaili. Dari Syekh Rabi'nya, dari Syekh Abdullah Al-Bukhari-nya, dari Syekh Ubaid-nya, termasuk Muhammad bin Hadi. Tapi Syekh Rabi' wa Syekh Abdullah Al-Bukhari yang memiliki malzamah khusus, tulisan khusus membantah usul wa qawaid ad-dalalah yang ada di sisi Ibrahim Ar-Ruhaili, sampai sekarang walhamdulillah tulisan-tulisan mereka nafi'ah, bermanfaat, dibaca oleh para talabatul ilm. Bahkan kitabnya Syekh Al-Bukhari, risalah beliau, tercetak hingga sekarang dijual di kota Al-Madinah. An-Nasiha lima fi risalah Ibrahim Ar-Ruhaili. Atau yang semakna dengan ini, judul dari risalah Syekh Al-Bukhari, Syekhuna. Tapi bantahan dari seorang Muhammad bin Hadi tidak tercetak. Tapi ketika kita melihat waktu itu, dengan koar-koarnya, dengan mengangkat suara yang luar biasa, yang menakjubkan sekian banyak para talabatul jami'ah Islamiyah, menunjukkan ini baru bantahan. Ketika itu kita masih jahil, kita masih enggak tahu. Ternyata berjalannya waktu, seorang Ibrahim Ar-Ruhaili sakit hati, tidak diterima atau tidak terima beliau. Seorang Ibrahim Ar-Ruhaili tidak terima ketika harga dirinya dijatuhkan di tengah-tengah para talabatul jami'atul Islamiyah. Akhirnya apa? Ibrahim Ar-Ruhaili membuat sebuah syakawa, sebuah aduan kepada pengadilan di Arab Saudi untuk mengadili Muhammad bin Hadi yang menjatuhkan harga diri dan kredibilitas seorang Ibrahim Ar-Ruhaili. Akhirnya disidang, yang kesimpulannya sidang itu adalah kesalahan ada pada Muhammad bin Hadi karena tidak menghormati seorang doktor Ibrahim Ar-Ruhaili. Kenapa sampai demikian mahkamah sidang memutuskan kesalahan pada Muhammad bin Hadi? Karena bantahan yang dia sampaikan, bantahan seorang asadus sunnah, ghairu ilmiyatin, tidak ilmiah. Berbeda dengan bantahan Syekhuna Abdullah Al-Bukhari, Syekhuna Rabi' bin Hadi, sampai sekarang tercetak, masih ada. Kenapa enggak diperkarakan oleh Ibrahim Ar-Ruhaili? Karena dicari-cari oleh Ibrahim Ar-Ruhaili untuk dinaikkan ke pengadilan, enggak akan bisa karena bantahannya bantahan ilmiah, yang dibantah pemikirannya kok, bukan orangnya. Tapi kalau Ibn Hadi yang dibantah orangnya, dijatuhkan. Doktor Ibrahim Ar-Ruhaili, demikian. Wah, habis sudah. Disikat, dihabiskan harga dirinya, dijatuhkan. Yang dahulunya Ibrahim Ar-Ruhaili, anda menyaksikan langsung dengan mata kepala sendiri, dikelilingi oleh ratusan tolabah, mahasiswa Jami'ah Islamiyah, ketika dia keluar, dia pengajar di satu fakultas, Fakultas Asy-Syari'ah, Kuliah Asy-Syari'ah, ketika dia keluar dari pintu Asy-Syari'ah, sekian ratusan tolabah mengelilingi dia, bertanya, fatwa, dan yang seterusnya. Ini Ibrahim Ar-Ruhaili. Ketika terjadi muhadharah, bantahan dari seorang asadus sunnah ketika itu kepada Ibrahim Ar-Ruhaili, habis ratusan tolabah tadi. Keluar sendirian, miskin. Miskin Ibrahim Ar-Ruhaili keluar dari pintu kuliah syariah sendirian, keluar menuju mobilnya. Walah satu orang tolabah yang mengikuti. Habis harga diri, enggak dihargai lagi. Apakah demikian bantahan ilmiah? Ini salah satu contoh. Ketika seorang membantah pihak lain tanpa melihat apa yang ada di sisinya dari usul wa qawaid fasidah, tapi personnya, orangnya, pribadinya yang disikat. La, ini bukan bantah. Oleh karenanya di sini apa yang dijadikan oleh hujjah dari sebahagian kaum Rafidah, anna Umar innama wafaqa Abu Bakrin taklidan, adalah madhab yang fasid, madhaj akidah yang fasidah, yang tidak sesuai dengan apa yang di sisi Al-Quran wa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka menganggap seorang imam ma'sum, terjaga dari setiap kesalahan. Wahadhihi jahalatun zahiratun minhum. Inilah kejahilan yang sangat nampak dari kelompok Ar-Rafidah yang benar-benar menganggap Umar Ibn Al-Khattab mengikuti, mentaklid Abu Bakar As-Siddiq. Sebenarnya tidak. Umar Ibn Al-Khattab bukan mentaklid seorang Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi, yattabi' lima fihi hujajin wa burhanin wa dalilin. Mengikuti apa yang ada di sisi Abu Bakar dari hujjah, burhan, dan dalil. Bukan mentaklid. Mentaklid dibangun di atas al-jahalah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Walhamdulillah kita selesai dari penggalan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan apa yang menjadi perkataan Abu Bakar serta Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, yang insyaallah taala pada pertemuan berikutnya Rabu depan biidznillah kita akan membahas faedah-faedah yang bisa kita petik dari riwayat ini biidznillah taala. Sisa waktu insyaallah ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Ikhwati fillah ya rahakumullah. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini biidznillah taala. Apa yang dimaksud dengan memerangi yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma terhadap orang yang tidak menunaikan zakat? Apakah memerangi di sini mengambil harta mereka? Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Yang dimaksudkan dengan al-qital pada riwayat ini salah satunya seperti apa yang tersebut dalam as-su'al, yaitu ketika Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian di akhir kisahnya diikuti oleh Umar bin Al-Khattab mengambil harta mereka qahran dengan paksa, karena mereka telah, yakni orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat. Di zaman Nabi SAW mereka zakat. Sepeninggal Nabi SAW zakat mereka ditahan, tidak mau diberikan kepada Baitul Mal, tidak mau diberikan kepada fuqara wal masakin. Mereka menganggap zakat ini hanya wajib di zaman beliau SAW. Maka ini sebuah kesalahan, ingin diluruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga ada beberapa makna al-qital di situ. Yang pertama seperti yang tersebut di soal, yaitu mereka diambil harta-harta mereka qahran dengan paksa. Begitu pula ada yang menjelaskan dari syurahul hadis, memerangi artinya mereka betul-betul dibunuh karena mereka telah keluar murtad dari al-Islam. Karena hukum al-Islam, had yang ada ketika seorang telah masuk ke dalam Islam, beriman kepada Nabi SAW, kemudian murtad, keluar dari syariat Islam yang mulia ini, hukumnya adalah dikisos atau dipenggal lehernya, dibunuh. Dan yang berkaitan dengan ini, ada pembahasan tersendiri dari kalangan para fuqaha. Kesimpulannya adalah, yang demikian kembali kepada kebijakan waliul amr, dan Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang pemimpin, seorang khalifah di zaman tersebut radhiyallahu ta'ala anhu arda. Jadi ada dua makna. Yang pertama al-qital, memerangi mereka, yakni menghabisi, membunuh mereka. Dan yang kedua, yaitu mengambil harta-harta mereka dengan qahran, dengan paksa. Pertanyaan yang lain keluar dari pembahasan kita malam hari ini, tapi labas, mungkin ada sedikit faedah yang bisa kita ambil. Apa orang yang meminjam barang kemudian barang tersebut hilang, tapi orang itu terlihat biasa-biasa saja, tidak mau mencari, apakah kita boleh untuk menghajarnya dan tidak mau bersapa dengannya? Karena bagi ana barang tersebut sangat berharga. Barakallahu fiikum. Amin wa iyyakum. Apa yang berkaitan dengan hal ini, sebenarnya tidak pantas adanya al-hajar. Tidak sapa, tidak saling mengucapkan salam, fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, yang satunya berpaling ke kanan, yang satunya lagi berpaling ke kiri, padahal masih memiliki sekian banyak kebaikan. terlebih masih sama-sama ahlus sunnah, masih sama-sama salafi. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun. Sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya adalah fitnah, cobaan, maka bersabarlah antara satu dengan yang lainnya. Maka yang demikian jangan langsung dihajar, coba didatangi, diajak bicara baik-baik dan dinasehati. Kalau dijelaskan kalau barang tersebut adalah barang yang sangat penting, sangat berharga untuk saya, yang dimohon untuk dicari karena telah dihilangkan oleh orang tersebut. Jangan langsung dihajar, jangan musta'jil, terburu-buru dalam menghajar seseorang, apalagi masih seorang salafi. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum memakai penyubur rambut atau jenggot? Kalau yang berkaitan dengan penyubur rambut, selama hal tersebut merupakan sebuah ad-dawa, obat yang dikonsumsi oleh dia atau dipakai oleh dia, maka enggak ada masalah kalau dia menganggap kebotakan rambutnya atau tipis rambutnya adalah sebuah penyakit. Tapi kalau dia ingin membiarkan, ya tentu afdol, karena itu adalah apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Tapi kalau dia mau memakai dan menganggap itu sebuah penyakit, maka dipersilahkan. Yang kedua, apa hukum memakai penyubur jenggot? Kalau rambut tadi sudah tersebut, kalau jenggot, kita memakai penyubur jenggot termasuk mukhalafatus sunnah, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak sabda beliau adalah lafaz u'fu. U'fu ini artinya dibiarkan. Jenggot itu dibiarkan. Bukan inbitu, tumbuhkanlah, suburkanlah, jangan. Yang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda beliau dibiarkan, u'ful liha. Biarkan jenggot. Kalau tumbuh dibiarkan. Tapi bukan diminta untuk ditumbuhkan. Jadi sesuatu yang subur. Perhatikan apa yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan menumbuhkan, akan tetapi membiarkan jenggot tumbuh. Bukan menyuburkan, apalagi memaksa untuk menjadi lebat. Wallahu a'lam bishawab. Apakah seseorang yang melakukan kemaksiatan itu akan menggugurkan amalan seseorang sebagaimana kekafiran menggugurkan segala amalan? Kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan yang lainnya yang mengakibatkan dia akan sulit melakukan amalan-amalan ketaatan. Tapi apakah dia akan menjadi seorang yang terhapus amalannya? Jawabannya tidak. Jangan sampai kita memiliki akidah seperti akidahnya kaum Khawarij, kaum Takfiri, yang mudah mengkafirkan seorang yang melakukan sebuah kemaksiatan. Takfiri, Al-Khawarij, kaum teroris, akan menghukumi seorang yang meminum khamar sebagai seorang kafir, keluar dari Al-Islam. Begitu pula Az-Zani, seorang yang berzina, seorang yang melakukan keharaman, kemaksiatan, secara umum, mereka akan menghukumi orang-orang tersebut sebagai seorang yang kafir. Maka akidah ahli sunnati wal jamaah, akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian, karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang mencuri barang pada saat dia mencuri, wa huwa mu'min, dia dalam keadaan beriman. Artinya Nabi alaihi salatu wasallam tidak menghukumi orang tersebut sebagai seorang yang kafir. Inilah kesesatan yang ada di sisi mereka, kaum takfiriyun, yang sekarang bisa kalian lihat di Ad-Dawa'ish, ISIS, Al-Qaeda, dan yang semisal mereka. Wallahu a'lam bishawab. Apakah sah seorang yang wudu dalam keadaan ia masih di dalam kamar mandi dan masih kelihatan auratnya, belum memakai pakaian? Sah, enggak ada masalah. Menutup aurat bukan syarat sah diterimanya wudu. Diperbolehkan dia berwudu dalam kamar mandi. Afwan, ana mau tanya, apakah Ibrahim Ar-Ruhaili sudah menyimpang atau belum? Sudah jauh. Terlalu jauh. Ini mungkin salah satu pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana seorang yang berilmu belum tentu berada di jalur al-istiqamah, belum tentu berada di jalur al-haq. Karena al-haq itu bagaimana ketika seorang yang berilmu dan terus berada dan beristiqamah di atas kebenaran tersebut. Sekian banyak nasihat sudah masuk ke Ibrahim Ar-Ruhaili, akan tetapi dia tolak mentah-mentah, menganggap nasihat-nasihat tersebut adalah sebuah serangan yang diberikan kepada dia dari masyayikh yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Anda mau nanya apakah ancaman bagi orang yang tidak mengikuti sholat jamaah? Banyak ancaman dari Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW memiliki azam, niat yang kuat untuk membakar rumah-rumah mereka yang tidak melakukan sholat secara berjamaah. Khusus pembahasan pada rijal ya, kaum laki-laki. Tidak masuk pembahasan ini mereka dari kalangan an-nisa, karena yang wajib menghadiri sholat berjamaah adalah dari kalangan ar-rijal, bukan dari an-nisa. Kewajiban yang sangat besar yang Nabi SAW sangat marah kepada orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan seperti yang saya sebutkan tadi, Nabi SAW berazam memiliki niat kuat untuk membakar rumah-rumah mereka dan sama sekali tidak menegur mereka. Karena hal ini terjadi di zaman Nabi SAW ketika sebahagian munafikin, kaum munafikin menyelisihi atau bermalas-malasan dalam menuju ke masjid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat berjamaah. Banyak sekali pembahasan yang berkaitan dengan keutamaan dan kewajiban sholat berjamaah, yang insyaallah ta'ala kita akan masuk kepada pembahasan khusus berkaitan dengan kewajiban sholat berjamaah dan keutamaannya pada pelajaran Umdatul Ahkam di hari Ahad biidznillahi ta'ala malam Senin. Wallahu a'lam, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.